Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Waktu kita di dunia adalah ladang kita untuk bahagia di akhirat. Balas kita untuk Allah dan Rasulnya, sudah pasti ada balasan dan kebahagiaan di alam barzah hingga di padang mahsyar. Inilah yang menjadi kepedulian seorang suami istri dalam kehidupannya di dunia dengan mengambil bagian dalam dakwah, yaitu berjuang sebagai koki tukang masak di dapur santri Al-Bahjah Ciawi Gebang Kuningan. Berikut ungkapannya. Kami Pak Wadi, alhamdulillah menjadi pejuang Al-Bahjah cabang Kuningan atau cabang Ciawi Gebang, dan alhamdulillah adanya Al-Bahjah ini menjadi berkah pada seluruh masyarakat yang mendengar ini. Semoga menjadi tergugah untuk menyumbangkan baik hartanya ataupun tenaganya. Kami mohon doanya pada seluruh umat Islam ataupun para warga yang mendengar kami ini. Semoga kami diberi ikhlas untuk menjalankan pekerjaan ini dan berikan sehat lahir maupun batin sehingga aktivitas menjadi lancar dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jika harta tidak mampu kita keluarkan, setidaknya tenaga kita sangat berharga bagi para calon ulama Allah Subhanahu wa taala. Ihsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.